أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masih pada bab yang ke-13 dari kitab Al-Mu'amalat terkait Al-Syufa'ah dan Al-Jiwar. Masih membahas tentang hukum-hukum syufa'ah. Kita masuk pada poin yang keempat dari hukum syufa'ah yang disebutkan oleh para muallif dalam kitab ini. Ar-Rabi' Yang keempat dari hukum syufa'ah, tathbutu syufa'atu lisyurakai ala qadri mulkihim. Tathbutu syufa'atu lisyurakai. Syufa'ah ditetapkan bagi para rekan yang berserikat, ala qadri mulkihim, sesuai kadar kepemilikan mereka. Syufa'ah itu ditetapkan sesuai kadar persentase ukuran masing-masing dari orang yang berserikat. Misalnya, contohnya misalnya, tanah ini milik 4 orang berserikat. Ada 4 orang yang berserikat dalam tanah ini. Setiap orang pertama, misalnya orang pertama, atau ada 3 orang, anggap ada 3 orang. Ada 3 orang yang berserikat dalam satu bidang tanah. Orang pertama, dia punya bagian setengah dari tanah tersebut. Orang kedua, dia punya bagian seperempat, dan orang ketiga punya bagian seperempat dari lahan tersebut. Maka salah satu dari 3 orang ini ingin menjual haknya, ingin menjual bagiannya. Orang kedua misalnya, dia ingin menjual bagian dia. Maka otomatis orang yang paling berhak untuk mengambil hak dia adalah kedua rekan serikatnya, orang kesatu dan orang ketiga. Nah, di sini dijelaskan syufa'ah itu ditetapkan bagi para rekan serikat sesuai kadar kepemilikan mereka. Jadi seperempat yang dimiliki oleh orang kedua yang dijual ini itu dibagi 2 untuk rekan serikat yang pertama dan rekan serikat yang kedua. Berapa persen untuk rekan serikat yang pertama dan berapa persen untuk serikat yang kedua? Sesuai kadar pemilikan bagian masing-masing dari mereka. Jika bagiannya lebih besar, maka otomatis dia mendapat hak yang lebih besar daripada saudaranya, rekan serikat. Ini maksudnya. Jadi dibagi adil. Jika rekan serikat yang satu ini dia hanya punya sedikit bagian dari serikat tersebut, dan dia mau mengambil bagian temannya yang dijual ini, dan juga ada temannya yang lain, dia punya hak lebih besar, dia punya hak bagian di situ lebih besar, maka yang lebih besar kepemilikannya itu mendapat lebih, dan yang lebih sedikit dia mendapat sedikit, sesuai kadar kepemilikan masing-masing dari mereka. Ini hukum yang beliau sebutkan di sini. Jadi syufa'ah itu ditetapkan bagi para rekan serikat sesuai kadar kepemilikan mereka, sesuai kadar kepemilikan mereka. Ini apabila lebih dari 1 orang rekan serikatnya dan semuanya ingin mengambil maka dibagi sesuai kadar kepemilikan. Yang lebih banyak porsinya, maka dia lebih banyak mendapat bagian tersebut. Qala wa man thabata lahu asy-syufa'atu akhadhahu bitsamani alladhi bi'at bihi. Dan siapa yang punya hak syufa'ah, jadi orang yang sudah memiliki hak syufa'ah, akhadhahu bitsaman alladhi bi'at bihi, maka dia harus mengambil bagian tersebut dengan harga yang dijual oleh pemiliknya dengan harga yang dijual oleh pemiliknya, oleh rekan serikatnya itu. Jadi bukan harga pasaran. Jadi dia harus mengambil senilai harga yang dijual oleh rekan serikatnya, bukan harga pasaran. Misalnya, harga tanah seluas sekian meter, harga pasarannya misalnya 20, misalnya 20 juta. Nah, itu bagi misalnya bagian salah seorang dari mereka ini, rekan serikat ini ingin menjual bagiannya. Bagian dia harga pasarannya, tanah yang dimiliki oleh dia itu 20 juta misalnya. Maka yang paling berhak untuk mengambil bagian dia adalah rekan serikat yang lain. Rekan serikat temannya sendiri. Dia menjual barang itu, tanah dia tidak jual dengan harga pasaran. Dia misalnya dia jual lebih tinggi. Dia jual dengan harga 25. Maka rekan serikatnya ini, dia harus ngambil barang tersebut senilai harga yang dia jual, bukan dengan harga pasaran atau harga yang mana dahulu mereka beli bersama-sama, tidak. Dia harus mengambil dengan nilai harga yang dijual oleh rekan serikatnya ini, bukan dengan harga pasaran. Maka tidak boleh jika temannya menjual 25, dia ingin menjual kepada orang lain, maka rekan serikatnya datang dan menemuinya, "Saya berhak untuk mengambil tanahmu. Berapa kamu jual?" 25. "Wah, mahal sekali. Saya ambillah 15. Saya ambil 15. "Jangan kamu jual, biar saya ambil. Saya ambil dengan harga 15. Tapi rekan serikatnya enggak mau. Rekan serikatnya enggak mau. "Saya mau jual harga segitu." "Kalau kamu enggak mau nilai harga segitu, ya sudah, saya jual kepada orang lain." Dia punya hak menjual kepada orang lain jika rekan serikatnya tidak mau mengambil dengan harga senilai yang dia pasang. Ini maksud bahwa rekan serikat itu harus mengambil bagian yang dijual dari temannya sesuai dengan nilai harga yang dipasang oleh dia. Sesuai dengan nilai harga yang dipasang oleh dia. Dan juga tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh dia berbuat zalim kepada saudaranya yang lain. Qala sawa'un kana mu'ajjalan aw halan. Baik pembayarannya itu secara mu'ajjalan, kredit bertahap atau ditunda, dikasih tempo, atau halan atau kontan. Dia tawarkan kepada temannya sebelum dia jual kepada orang lain, "Saya jual barang saya ini yang serikat dengan kamu, dan kamu orang yang paling berhak untuk mendapatkannya, saya jual sekian harganya. Minat atau tidak?" Kalau dia enggak minat, maka menjual kepada orang lain. Kalau minat, maka dia mengatakan, "Iya, saya terima. Saya ambil. Saya ambil." Dan kalau dia mau ngambil, dia harus jelas mengambil atau tidak. Kalau misalnya tidak mau mengambil, atau dia diam, maka dikasih waktu. Nanti akan ada bahasanya sendiri. Jika dia diam dan tidak ada keterangan dari dia, maka berhak tangan serikatnya untuk menjual kepada orang lain. Kesimpulannya bahwa dalam poin ini ada dua hukum. Hukum yang pertama tadi, bahwa rekan serikat itu punya hak syufa'ah sesuai kadar mereka masing-masing. Apabila rekan serikatnya itu ada banyak, maka mereka punya bagian yang besarannya itu sesuai kadar kepemilikan mereka. Dan hukum yang kedua dari poin ini, bahwa orang yang punya hak syufa'ah, dia harus mengambil bagian yang dijual oleh rekannya itu senilai harga yang dia pasang, senilai harga yang dia jual. Bukan harga pasaran atau harga yang dahulu mereka beli bersama. Tidak. Dan pembayaran itu bisa dilakukan secara bertahap atau secara kontan. Tapi kemudian poin yang keenam atau poin yang kelima, tathbutu syufa'atu bikaunil hissatil muntaqilati 'ani syariki mabi'atan bay'an sharihan aw ma fi ma'na. Hukum syufa'ah itu berlaku, tathbutu syufa'ah, hukum syufa'ah itu berlaku bikaunil hissatil muntaqilati 'ani syariki mabi'atan bay'an sharihan. Hukum syufa'ah berlaku pada bagian yang berpindah kepemilikannya dengan cara penjualan, dengan cara jual beli, dengan cara jual beli. Au ma fi ma'na, atau yang semara dengan jual beli. Ada timbal balik. Walaupun tidak dengan uang, tapi ada timbal baliknya, ini termasuk jual beli. Atau manfaat, pemanfaatan. Yang penting ada timbal baliknya. Maksudnya adalah bahwa hukum syufa'ah itu berlaku pada bagian yang berpindah kepemilikannya dengan cara penjualan. Ada transaksi jual beli. Biar lebih paham, kita lanjutkan. Qala fala syufa'ata fi man taqala an milki syariki bi ghairi bay'in. Maka tidak berlaku hukum syufa'ah fi man taqala an mulki syariki bi ghairi bay'in, pada barang yang perpindahannya itu, perpindahan kepemilikannya itu tanpa jual beli. Maka tidak ada hak syufa'ah pada barang yang kepemilikannya itu berpindah ke tangan orang lain tanpa jual beli. Kama uhubin bighairi iwaq, seperti pemberian tanpa timbal balik. Wa mawruts, atau harta waris. Wa musabih, atau wasiat. Harta wasiat. Atau al-waqaf. Harta waqaf. Nah, jadi syufa'ah itu berlaku apabila orang yang ingin menjual bagiannya itu, yang ingin menjual bagiannya, yang mana itu berserikat mereka. Menjual bagiannya, saya jual bagian saya. Maka yang paling berhak mengambil bagian dia adalah rekan-rekan serikatnya. Rekan serikatnya itu yang paling berhak. Tetapi jika dia tidak menjual, dia kasihkan, dia pindahkan kepemilikannya kepada orang lain, saya kasih bagian saya untuk kamu, gratis. Atau ini untuk saya, untuk anak saya, ini untuk wakaf, untuk yayasan ini dan ini. Misalnya seperti itu, maka rekan serikat yang lain tidak punya hak bagi mereka untuk mengatakan kami lebih berhak untuk mengambilnya. Tidak, mereka tidak punya hak, karena itu berpindah tangan tanpa jual beli. Dan jika mereka ingin mengambil bagian tersebut, maka tinggal melobi dan menghubungi pemiliknya yang baru, menghubungi pemiliknya atau rekan serikat yang baru, agar mereka mau menjualnya dan mereka yang membeli. Jika mereka ridho, ini solusinya. Jika mereka ingin mengambil, maka asalnya mereka tidak punya hak syufa, itu menjadi hak orang lain, karena dia diserah terimakan tanpa akad jual beli. Jika mereka masih ingin mengambil bagian tersebut, maka tinggal menghubungi pihak yang memiliki tanah itu, pihak yang baru, dan urusannya dengan dia, dan bukan dengan orang yang sudah menyerahkannya. Tapi itulah maksud dari hukum syufa'ah, itu berlaku pada bagian yang dijual atau dipindah tangankan hanya pada cara penjualan. Maka tidak sah atau tidak ada hukum syufa'ah pada pemberian yang pindah, yang haknya itu dipindahkan tanpa penjualan. Kemudian as-sadis, poin yang keenam, labudda ayyakun al-aqarul muntaqilu bil bay'i qabilan lil qismati. Setiap bagian yang dijual itu qabilan lil qismah, bisa dibagi. Setiap status atau status bagian, jadi bagian yang dijual itu bisa untuk dibagi. Fala syufa'ata fima la yuqsam, maka tidak ada syufa'ah pada barang yang tidak bisa dibagi. Ka hammam saghir, seperti kamar mandi yang kecil. Wa bi'rin, demikian juga pada sumur. Wa tariq, atau pada jalan. Nah, ini pendapat jumhur ulama, bahwa bagian syufa'ah itu tidak berlaku apabila bagian itu tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah dan dibagi. Seperti yang beliau sebutkan di sini, kamar mandi kecil, mereka berserikat dalam membangun kamar mandi ini, tidak bisa dibagi misalnya. Atau sumur, mereka berserikat dalam bangunan sumur, tidak bisa dibagi. Maka menurut pendapat ini, jika ada salah satu rekan serikat mereka yang ingin menjual bagiannya, maka rekan serikatnya tidak berhak untuk memiliki hak syufa'ah dari bagian tersebut. Rekan serikatnya tidak punya hak untuk mengambil dan membeli bagian rekannya, kecuali atas keridhaan dia. Apa sebenarnya pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, yaitu bahwa dalam hal ini pun tetap berlaku syufa'ah, dalam hal ini pun pendapat yang lebih kuat, dalam hal ini tetap berlaku syufa'ah, karena syufa'ah itu berlaku pada seluruh perkara, segala sesuatu yang tidak dibagi, yang belum dibagi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang beliau sebutkan pada awal kita, awal bab ini, bahwa beliau mengatakan fi kulli syufa'atin fi kulli syirkatin lam tuqsam, qadara Rasulullah SAW bi syufa'ah fi kulli syirkah lam tuqsam. Rasul berhukum dengan syufa'ah pada seluruh perserikatan yang belum dibagi, dan juga dikarenakan disyariatkannya syufa'ah itu untuk mencegah dharar, untuk mencegah terjadinya dharar pada kedua belah pihak, sehingga rekan serikat tidak termadharatkan dengan perbuatan rekan serikatnya, dia menjual kepada orang lain. Misalnya dia menjual sumur itu kepada orang lain. Ternyata orang yang membeli sumur, bagian sumur saudaranya yang menjadi serikat barunya ini, dia menggunakan sumur itu untuk kepentingannya sendiri atau membuat sumur itu keruh. Maka di sini mudaratkan rekan serikatnya. Sama-sama ada madarat, sama-sama terjadi madarat. Sehingga pendapat yang rajih bahwa serikat itu berlaku pada, atau hukum syufa itu berlaku pada segala sesuatu, baik yang bisa dibagi maupun yang tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi maupun yang tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi seperti tanah, dipatok, atau rumah bisa disekat, dibagi, dan yang semisalnya. Yang tidak bisa dibagi seperti satu kesatuan, seperti pedang, yang kalau dipatahkan tidak mungkin dimanfaatkan, kendaraan, hewan, satu hewan mereka berserikat, sama-sama punya hak di situ, tidak bisa dibagi. Maka menurut pendapat ini, tidak boleh. Rekan serikat tidak punya hak syufa. Rekan serikat tidak punya hak syufa. Apabila dia ingin menjual kepada orang lain, maka boleh saja tanpa harus izin kepada rekan serikatnya. Tapi pendapat yang rajih bahwa tetap punya hak syufa, walaupun pada barang yang tidak bisa dibagi. Karena tetap ada madarat di situ. Tetap akan ada madarat jika ini dibebaskan. Dan lebih besar madaratnya. Bisa lebih besar madaratnya. Kemudian poin yang ketujuh, as-sabi' asy-syufa'atu tathbutu al-mutalabatu biha fawra 'ilmihi bil bay'. Syufa'ah itu berlaku dengan al-mutalabatu biha fawran. Penuntutan yang segera oleh pemilik hak, oleh rekan serikatnya. Fawra 'ilmihi bil bay', saat dia mengetahui barang itu dijual. Saat dia mengetahui barang itu dijual. Syufa'ah berlaku. Beliau mengatakan di sini, syufa'ah itu berlaku dengan menuntutnya, dengan penuntutan yang segera. Penuntutan yang segera. Dia langsung meminta haknya. Saya ambil langsung. Jika dia mengetahui barang itu dijual. Wa illam yutalab biha waqtal bay' saqatat. Apabila dia tidak menuntut untuk mengambil bagian yang dijual tersebut, maka yakni di saat penjualan dia tidak menuntutnya, maka gugur hak syufa'ah dia. Maka gugur hak syufa'ah dia. Yakni maksudnya adalah syufa'ah itu berlaku dengan penuntutan yang segera oleh pemilik hak. Misalnya rekan serikatnya menjual barang ini. Teman, sesama rekan tahu bahwa orang ini menjual barang tersebut, maka dia harus bersegera untuk menuntut dan meminta. Saya lebih berhak daripada orang yang akan membeli itu kepadamu. Jika dia mengetahui, maka dia harus segera menuntut, meminta bagiannya. Jangan sampai dia tahu bahwa orang itu menjual, kemudian dia membiarkan transaksi dilakukan, sudah dibangun, sudah diurus sama rekan serikat yang baru ini, baru setelah itu tiba-tiba dia datang dan mengatakan, saya lebih berhak dalam tanah ini atau dalam barang ini. Tidak, ini tentunya memutolatkan, kecuali jika ada udur. Jadi asalnya, jika rekan serikat itu tahu bahwa barangnya itu dijual, barang bagian rekan serikatnya dijual, maka dia harus segera menghubungi dan meminta bagian tersebut dan mengabarkan bahwa dia lebih berhak karena dia orang yang seserikat dengannya. Illa idza lam ya'lam, kecuali jika dia tidak tahu. Jadi asalnya tadi jika dia tahu, maka dia bersegera menghubunginya. Kalau dia tahu dan dia diam saja membiarkannya, menunjukkan bahwa dia ridho. Menunjukkan bahwa dia mengizinkan di sini. Maka gugur darinya hak syufa'ah. Kecuali apabila dia tidak tahu. Ini jika tidak tahu, maka masalahnya berbeda. Fahuwa ala syufa'atih. Maka tetap punya hak syufa'ah. Jika dia tidak tahu, maka dia punya hak syufa'ah. Tidak tahu dia rekan serikatnya menjual barang kepada orang lain. Ada orang yang masuk, yang sudah membeli bagian rekan serikatnya. Baru setelah itu dia tahu. maka dia masih berhak untuk mengambil bagian itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu kalau itu dijual. Kadzalika law akhkhara talabahu li'udrin, demikian juga berlaku apabila rekan serikatnya itu terlambat dalam menuntut bagiannya karena ada udzur, Seperti apa? Kaljahl, seperti dia kaljahli bil hukmi. Seperti dia tidak tahu dengan ilmu tentang hukum syufah ini. Dia enggak paham masalah hukum syufah. Baru setelah dia belajar, oh iya ternyata hukumnya seperti ini, baru tahu dia. Padahal kemarin rekannya sudah menjual kepada orang lain. Padahal dia ingin membelinya. Karena dia enggak tahu, enggak punya hujjah, maka dia enggak paham. Maka dia enggak berani, enggak bisa mengambil barang tersebut. Maka setelah dia tahu, maka boleh dia menuntut dan meminta haknya kembali untuk menjadi orang yang paling berhak mengambil bagian itu dari orang yang telah membeli. Kadzalika law akhkhara talabahu li'udrin, demikian juga jika terlambat dalam menuntut dikarenakan ada udzur seperti tidak tahu dengan dengan hukum syufa'ah atau ghairi dzalika minal adzar atau udzur-udzur yang lain Di sini ya dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran terkait masalah ini atau poin ketujuh, ada beberapa gambaran terkait orang yang melihat atau menyaksikan atau tidak menyaksikan temannya, rekan serikatnya menjual barangnya. Keadaan yang pertama, poin ketujuhnya ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, rekan serikatnya itu ghaib, tidak hadir dan dia tidak tahu. Jadi tanah ini, bangunan ini dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat atau punya dua orang serikat pada tanah ini. Rekan serikatnya gaib, pergi, safar, keluar, kerja di luar negeri misalnya. Teman rekan serikatnya tidak bisa menghubungi rekan serikatnya, maka terpaksa dia jual bagian dia tanpa menghubungi rekan serikatnya. Maka sepulangnya dia dari luar negeri misalnya, dia baru tahu, oh ternyata dijual. Dan dia gak tahu. Kalau itu dijual. Gak sampai kabar kepadanya bahwa bagian kawannya itu sudah dijual. Maka di sini sepakat para ulama, jika dia tidak hadir, jika rekan serikatnya itu tidak hadir dan tidak tahu, maka dia masih punya hak syufah. Ini ijma, sepakat para ulama bahwa jika seorang rekan tidak tahu dan dia statusnya tidak hadir waktu penjualan itu, maka dia punya hak syufah. Kabaran yang kedua, rekan serikatnya tahu barang itu dijual. Bagian temannya, bagian teman serikatnya ini dijual, dia tahu. Tapi dia gaib, enggak hadir di tempat. Dia di luar negeri, tahu sampai kabar kepada dia bahwa bagian rekannya itu dijual. Dijual kepada orang lain, dia tahu. Tetapi dia tidak segera meminta dan menuntut. Maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama, apakah dia masih punya hak syufah atau tidak. Jika dia seperti ini statusnya. Di sini, pendapat yang rajih bahwa orang tersebut, yakni rekan serikat, yang wajib bagi rekan serikat untuk berusaha menghubungi teman rekan serikatnya dan mengabarkan bahwa dia akan menjual barangnya. Setelah sampai kabar kepada dia bahwa rekan serikatnya itu menjual barangnya, tetapi dia tidak menolak, tidak mengizinkan dan juga tidak menyuruhnya menjual. Tidak mengizinkan untuk menjual dan dia juga tidak ingin, tidak mengatakan saya akan membeli. Diam. Ditawarkan, ini tanah saya yang serikat dengan kamu. Saya ingin menjual kepada orang lain. Kamu berhak ambil bagian saya. Orang itu tidak menjawab, tidak mengatakan iya atau tidak. Maka di sini dikasih waktu. Diberi batasan. Jika tidak ada kejelasan, maka dikasih batasan. Ya sudah. butuh waktu untuk berpikir, dikasih mungkin selama sebulan saya kasih pilihan antara kamu mau mengambilnya atau tidak. Jika selama batas waktu tersebut dia tidak menentukan, maka gugur hak syufa'ah dari dia. Jika setelah dikabarkan dan dia tahu, walaupun ghaib, dia sudah tahu dan dikasih batas waktu, kemudian tidak ada jawaban, setelah lewat batas waktu tersebut, maka gugurlah hak syufa'ah dari dia. Tentunya yang menggugurkan hak syufa'ah adalah hakim. Dan juga secara syariat, hukum syufa'ah gugur dari dia. Karena jika demikian, tentu akan memudaratkan. Akan memudaratkan rekan serikatnya jika dia tetap gantung, sedangkan dia butuh dana, butuh untuk dijual, rekan serikatnya enggak jelas mengambil atau tidak, maka dikasih batas waktu. Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada kejelasan, maka gugurlah hak syufa'ah kawannya, dan boleh bagi dia untuk menjual kepada pihak yang lain. Gambaran yang ketiga, rekan serikat itu hadir, tetapi tidak tahu bahwa barang itu dijual. Maka di sini hak syufa'ah tetap berlaku. Dia hadir di tempat, tidak keluar di situ. Masih di satu daerah. Ada. Tetapi dia tidak tahu, ternyata temannya ini sembunyi-sembunyi menjual kepada orang lain. Ini tidak boleh. Hak syufa'ah masih ada di tangan rekan serikatnya yang tidak tahu ini. Walaupun dia hadir. Gambaran yang keempat, rekan serikat itu hadir, dan dia tahu bahwa itu dijual. Rekan serikat itu hadir dan dia Gambaran yang keempat adalah rekan serikatnya hadir dan tahu bahwa itu dijual. Tetapi dia tidak punya ilmu dan tidak tahu hukum masalah syufa'ah. Dia tahu dan hadir itu dijual dan dia belum paham tentang hukum syufa'ah. Maka di sini hukum syufa'ah tetap berlaku bagi dia. Jika dia telah mengetahui ilmunya, maka hukum syufa'ah itu tetap berlaku bagi dia. Inilah beberapa udzur dan beberapa gambaran terkait rekan serikat yang tahu atau tidak tahu tentang penjualan sesama rekan serikatnya yang lain. Pertama, yang wajib adalah bagi rekan serikat yang ingin menjual bagiannya, dia wajib harus memberitakan dan mengabarkan, menawarkan kepada rekan serikat yang lain. Jika tidak, maka asalnya mereka selalu punya hak. Rekan serikatnya itu lebih berhak atas bagiannya. Jika sudah dijual kepada orang lain, maka mereka masih punya hak. Jika dia tidak meminta izin kepada mereka, maka asalnya mereka masih punya hak terhadap bagian itu. Masih bisa dibatalkan jual beli dia dengan pihak yang ketiga. Tapi kita lanjutkan. Qala tsamin, yang kedelapan, mahallu syufa'atil ard allati lam tuqsam. Objek syufa'ah itu adalah tanah atau barang atau benda allati lam tuqsam, yang belum dibagi. Wa lam tuhad, dan belum dibatasi. Wa ma fiha min ghirasin wa bina'in fa huwa tabi'un laha. dan segala sesuatu yang ada di atasnya, yang ada di atas tanah yang berserikat ini, fahuwa tabi'un laha, maka itu termasuk bagian dari kepemilikan mereka semua, termasuk daripada tanah itu, berserikat pada tanah, tumbuh pepohonan, tumbuhan, maka manfaat yang keluar dari tanah itu milik mereka semua jika belum dibagi. Fala fa idza qusimat, lakin bagi ba'dhal marafiqil mustarikah, apabila sudah dibagi tetapi di sana masih menyisakan tempat-tempat atau bagian yang masih ada sisi serikatnya. Sudah dibagi, ini tanahnya fulan, ini tanahnya fulan, sudah dibagi, dikasih patok, dikasih garis, dikasih tembok atau pagar misalnya, tetapi masih ada sisi keserikatan dari pada sisi yang lain. Dari sisi yang lain masih ada sisi serikat, misalnya katorik, seperti jalan, jalannya masih satu, belum dibagi. Ya, tanahnya sudah dipatok-patok, tetapi jalannya itu masih satu. Pemilik tanah yang ada di tengah mesti lewat dari jalan, dari tanah yang ada di samping. Jalannya masih belum dibagi. Jalannya masih menyatu. Jalannya masih menyatu. Pemilik tanah yang di sebelahnya tidak bisa masuk ke tanah dia, kecuali selalu melewati satu jalan atau melewati tanah rekan serikatnya yang lain. Maka ini ada sisi yang masih belum bisa belum dibagi. Maka di sini masih berlaku hukum syufah. Masih berlaku hukum syufah. Lakin bagi al-ba'adha marfa al-musyarikah bain al-jiran kat-tariki wal-ma, seperti jalan dan perairan, wanah bidhalik, sumber airnya masih satu misalnya. Sumber airnya masih satu. Perairannya masih satu dari satu jalur. Walaupun sudah dibagi pembagian tanahnya, tetapi masih satu perairan. Maka ini masih ada sisi serikatnya. Ini masih ada sisi serikat. Maka mereka masih punya hak syufah. Selama ada sisi serikat, maka mereka masih punya hak syufah. Rumah misalnya. Rumah warisan atau kepemilikan rumah ini punya dua orang. Ya, dua orang. Misalnya, salah satu dari kedua orang itu ingin menjual rumahnya. Dan dia tidak ingin menjualnya kepada rekan serikatnya. Dia tidak suka atau kurang senang dengan rekan serikatnya, maka dia ingin menjual kepada orang lain. Misalnya demikian. Padahal itu masih ada sisi serik, masih berserikat. Rumah itu masih berserikat. Caranya bagaimana? Caranya dipisah dan dikasih batas. Dibuatlah tembok misalnya, pemisah rumah. Dan tidak ada lagi yang berserikat, baik airannya, perairannya, pompanya dia buat lagi sendiri, listriknya buat lagi, meteran yang baru, dipisah, dari segala isinya dipisah, sapi tanknya, tempat pembuangan airnya, buat lagi sendiri. Nah, baru setelah terpisah semuanya, tidak ada sisi yang berserikat di situ, boleh bagi dia menjual kepada orang lain. Tetapi selama masih ada sisi perserikatannya, sudah dikasih tembok, sudah, tapi masih satu, airnya masih satu, listriknya masih satu. Maka di sini masih ada serikat. Di sini mereka masih punya hak syufah. Dia tidak boleh menjual kecuali dengan ridha rekan serikatnya. Sama seperti gambaran tanah ini. Seperti gambaran tanah ini. Jadi serikat itu, hak syufah itu tetap berlaku selama masih ada perserikatan di situ. Selama masih ada bagian yang masih berserikat di situ. Jika sudah hilang seluruh bagian perserikatan antara mereka, maka hilanglah, terangkatlah hak syufah. Maka orang, maka kawannya tidak punya hak dalam mengambil bagian rekan serikatnya ini, karena sudah terpisah dari seluruh sisinya dan tidak ada keserikatan antara mereka. Ini terkait objek asyufa. Poin yang ke-9. Wala budda li syafi'i min akhdhi jami'il mabi'. Pemilik hak syufa, yakni rekan serikat yang punya hak syufa itu harus mengambil seluruh bagian yang dijual. Seluruh bagian yang dijual oleh rekan serikatnya. Fala ya'khud ba'dahu wa yatruk ba'dahu. Maka tidak boleh bagi dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Wadhalika daf'an, hal itu dalam rangka untuk mencegah ad-darar madarat 'anil mushtari, mencegah madarat bagi pembeli yang lain. Nah, di sini beliau jelaskan rekan serikat yang mau mengambil bagian temannya ini yang dijual, maka dia harus mengambil bagian yang dijual itu secara keseluruhan. Misalnya temannya ini menjual bagiannya, saya jual bagian saya dari tanah saya ini, sekian bagian saya yang ini saya jual. Semua punya saya jual. Maka rekan serikat yang mau mengambil bagian dia harus mengambil semuanya. Maka tidak boleh dia mengambil, saya lebih berhak pada tanahmu ini, tapi saya ambilnya yang sini aja. Saya bagian yang kanan, saya bayar yang sini aja, itu enggak saya ambil. Tidak boleh. Kalau mau ambil, ambil semua. Kalau tidak, tidak semua. Jadi hak syufa itu berlaku apabila pengambil hak syufa ini, mengambil secara keseluruhan yang dijual tersebut. Maka tidak boleh dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Kenapa? Karena hal ini bisa berdampak madarat kepada pembeli yang lain. Jika bagian itu saja yang diambil misalnya, terus orang ini, rekannya ini ingin menjual lagi kepada orang lain, maka bermadarat juga untuk rekan serikatnya ini yang masih belum habis bagiannya. Dan juga bermadarat kepada pembeli yang lain. Misalnya pembeli yang lain hanya dapat yang jelek, dia milih yang bagus, kemudian pembeli yang lain dijual kepada orang lain oleh rekan serikatnya ini, dia hanya dapat yang jelek. Tapi kesimpulannya terdapat madarat pada pihak yang lain. Sehingga tidak boleh dan harus bagi dia untuk mengambil semua yang dijual. Kalau sekian yang dijual, maka dia ambil semuanya. Kalau tidak mampu, ya sudah. Tidak perlu dia mengambil. Maka ukurlah hak syufa'ah dia. Itulah 9 poin kurang lebih yang beliau sebutkan dari permasalahan hukum-hukum tentang asy-syufa'ah. Kemudian kita lanjutkan sedikit al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga terkait fi ahkamil jiwar, terkait hukum-hukum tetangga. Hukum-hukum tetangga. Tetangga dalam hadis yang kita baca di awal bab tadi yang kemarin, Rasul mengatakan jarud dar ahaqqu biddar, tetangga rumah itu lebih berhak atas rumah. Secara zahir hadis ini, tetangga rumah lebih berhak atas rumah, secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa tetangga itu punya hak syufa'. Namun dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa syufa' itu hanya berlaku pada orang yang berserikat. Sehingga maksud daripada hadis yang menjelaskan tentang tetangga itu punya hak syufa', yaitu tetangga yang berserikat. Maksudnya adalah tetangga yang punya serikat dalam suatu yang mereka manfaatkan. Jadi tetangga itu punya hak syufa'ah kapan? Jika mereka punya bagian yang berserikat di situ. Jika tidak ada bagian perserikatan antara mereka dengan tetangganya, antara dia dengan tetangganya, maka tetangga itu tidak punya hak syufa'ah. Tetangga itu tidak punya hak syufa'ah. Inilah yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau tetangga yang punya hak syufa'ah itu apabila dia punya suatu manfaatan yang berserikat di situ. Misalnya, tetangga ini membangun rumah, temboknya ini tembok pemisah antara rumah dia dengan rumah tetangganya itu dibangun berserikat, dananya berdua. Saya bangun tembok ini, saya dana dari saya setengah, kamu juga setengah. Nah, di sini mereka punya sesuatu yang berserikat, maka apabila tetangganya yang sebelah itu mau menjual rumahnya, maka tetangga yang sebelah punya hak serikat, bagian hak serikat di situ dia berhak. Tetapi kalau terpisah, temboknya itu punya dia yang bangun, dia gak ada serikatnya sama sekali dengan tetangganya, maka tetangga itu tidak punya hak syufa'. Tetangga itu tidak punya hak syufa'. atau sumur misalnya, dua tangga misalnya, membuat sumur, satu sumur di bagian satu rumah, tetapi dipakai untuk berdua, maka ini ada bagian sisi serikatnya. Di sini apabila tetangga itu ingin menjual, ada sisi serikatnya, tidak boleh dia menjual kepada orang lain kecuali dengan izin tetangganya yang sebelahnya yang punya hak serikat dalam sumur ini. Jika dia, karena dia punya bagian serikat di situ. Misalnya tempat pembuangannya, pembuangan kotoran, toiletnya atau sapi tanknya satu. Maka di sini mereka punya hak serikat, dananya bareng, dananya berdua. Mereka bangun, ada hak serikat di situ. Nah, inilah tetangga yang punya hak syufah. Inilah tetangga yang punya hak syufah. Adapun selain itu yang tidak punya keserikatan antara mereka, maka tidak ada hak syufah pada tetangga. Taib, dan hukum tetangga di sini beliau menjelaskan tentang masalah tetangga. Al-jaru lahu haqqun ala jarih. Kata beliau, tetangga itu punya hak atas tetangganya yang lain. Nah, agama Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menunaikan hak-hak tetangga. Sampai-sampai akan beliau jelaskan, waqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah berwasiat tentang hukum tetangga ini, tentang masalah tetangga. Bil jari, awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan masalah tetangga, hatta kada an yuwarithahu, sampai-sampai seakan-akan Rasul alaihi salatu wasallam itu beliau ingin menetapkan hak waris terhadap tetangga. Jadi saking ditekankannya masalah hak-hak tetangga, sampai-sampai Rasulullah SAW seakan-akan beliau ingin menerapkan hukum waris itu juga berlaku dibagikan kepada tetangga. Saking dekatnya dan besarnya hak tetangga kepada kita. Qala faman ihtaja Naam, faman ihtaja ila jarihi ka'an yahtaju ila ijra'il ma'i fi ardih. Maka barang siapa yang butuh terhadap tetangganya, seperti butuh untuk mengaliri air, fi ardih, melalui tanah tetangga. Dia butuh membuat pelaron misalnya, atau membuat perairan yang harus melewati tanah pekarangan tetangga. Au mamarrin fi mulkihi, atau dia butuh untuk membuat jalan yang menuju ke tempatnya melalui pekarangan tetangga. Maka di sini fa'ala jarih, maka wajib bagi tetangga yang bersangkutan an yuhaqqiqa lahu, untuk mengizinkan kebutuhan saudaranya tersebut. An yuhaqqiqa lahu hajatahu, untuk mengizinkan kebutuhan saudaranya tersebut. Sawa'un kanat bi'iwad aw bighairi iwad, baik itu dengan ganti rugi atau tidak. Jadi kesimpulannya, tidak boleh kita mencegah dan memberikan madarat terhadap tetangga kita. Tetangga kita butuh untuk membuat pelaron di depan rumah, di tanah kita, atau membuat jalan sedikit untuk masuk ke pintu dia yang melewati tanah kita. Maka di sini beliau jelaskan, maka hendaknya kita mengizinkannya dan membiarkan dia untuk, dan mengizinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kalau tidak demikian, tentu dia akan dirugikan, tentu dia akan sempit dan susah. Qala wala yajuz lil insanam, dalam hadis yang akan beliau sebutkan juga nanti tentang larangan seseorang untuk mempersulit tetangga. Qala wala yajuz lil insan an yuhditha fi mulkihi, dan tidak boleh bagi seseorang untuk membuat sesuatu di tempatnya, ma yadurru bijarih, yang mudaratkan atas tetangganya. Kafathi nafidatin tatullu ala baitihi. Tidak boleh bagi seorang untuk membuat sesuatu di rumahnya yang bisa mudaratkan tetangganya. Seperti apa contohnya? Seperti membuka atau membuat jendela yang melongo langsung menghadap ke rumah tetangga. Misalnya tembok antara dia dengan rumah tetangga, dia buat jendela di tembok tersebut yang langsung menghadap ke dalam rumahnya. Ini tentunya tidak boleh. Ini mudaratkan tetangga, terganggu dengan hal yang seperti ini. Au masna'in. Kemudian beliau menjelaskan juga qala au masna'in yuqlaqu yuqliqu jarahu bi aswatihi au nahwu dzalik, atau seseorang mendirikan pabrik yuqliqu jarah yang membuat bising bi aswatihi dengan suaranya au nahwu dzalik atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya dia membuat pabrik di dengan perumahan, di perumahan misalnya, tentunya memiliki suara yang keras, tentunya ini mengganggu tangganya. Ini asalnya memudaratkan. Asalnya tidak boleh. Wala yajuz lil insani an yuhdits, membuat sesuatu yang bisa memudaratkan tangganya. Fa idza kana bainahuma jidar, yani ini hal ini kecuali pada yang uruf, kecuali pada perkara yang uruf. Kecuali pada perkara yang jadi tidak secara mutlak, tidak secara mutlak kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Tidak secara mutlak kita berarti rumah rusak tidak boleh kita perbaiki karena tidak boleh rame, tidak. Kita butuh renovasi rumah berarti enggak boleh rame, tidak mungkin. Maksudnya secara uruf. Jadi sesuai uruf. Perbaikan rumah butuh suara buat membuat atap misalnya, butuh suara. Suara-suara yang seperti ini menjadi uruf, menjadi kebiasaan. Ini boleh dan tidak boleh bagi tetangga, bahkan haram bagi tetangga untuk melarang. Melarang tetangga yang lain dalam membuat yang seperti ini. Ini justru dia yang zalim. Justru dia yang melarang, ini yang zalim. Apabila tetangganya itu butuh membuat sesuatu yang mengharuskan di tempat itu, terus menjadi uruf di mana-mana orang kalau membuat, ya seperti itu. Maka tidak boleh tetangga melarang. Ini perbuatan yang zalim. Tetapi kalau sudah berbentuk yang lain lebih daripada uruf, membuat misalnya ya pabrik tadi di tengah-tengah perumahan yang sepi, kemudian suaranya sampai keluar, ini di luar kebiasaan, ini di luar kebiasaan. Tapi selama dalam kebiasaan masih menjadi uruf, maka tetangga itu tidak punya hak untuk melarang. Tidak punya hak untuk melarang. Kalau idza kana bainahuma jidarun mushtarak, apabila di antara kedua tetangga itu ada tembok yang berserikat, yang punya keserikatan antara mereka, la yatasarrufu fihi, maka dia tidak boleh bertindak padanya, wa yadau 'alaihil khashab, dan tidak boleh dia memasang kayu pada tembok tersebut, illa inda darurah, kecuali jika ada darurat dan kebutuhan. Ka'an yahtaju ilaihi inda tasqif, seperti seseorang butuh untuk membuat atap, maka butuh dia untuk menancapkan beberapa kayu atau besi ke pohon yang berserikat dengan tetangganya ini. Jadi ada tembok yang memisahkan antara dia dengan tetangganya. Asalnya tembok ini sebagai pemisah, dan mereka punya serikat dalam tembok ini misalnya. Dan tembok tetangga itu juga ada haknya, asalnya tidak boleh kita menggunakan tembok orang lain. Tetapi dalam keadaan yang darurat atau dalam kondisi yang mendesak, kita butuh membuat atap. Kita butuh membuat atap. Maka dalam kondisi yang seperti ini boleh kita menggunakan menebeng tembok tetangga kita. Yang mana di situ ada sisi keserikatannya, tembok itu ada sisi keserikatannya. Memaku atau menancapkan suatu di tembok yang berserikat dengan tetangga. Ini boleh. Bahkan fala yumna'anna min dzalik, bahkan tidak boleh tetangga itu melarang tetangganya untuk melakukan hal tersebut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu an yaghrisa khashabatan fi jidarih. Tidak boleh. Ini haram, tidak boleh tetangga itu melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di temboknya. Tidak boleh tetangga, tidak boleh seseorang melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Walaupun tembok dia sendiri misalnya, tetapi ini tetangganya, dia butuh untuk buat, untuk naik, memperbaiki atapnya misalnya, untuk masang tiang, untuk buat atap. Walaupun tembok dia sendiri, tetapi dia tetangga. Maka Rasul melarang di sini. La yamna'u jarun, tidak halal dan haram bagi seseorang untuk mencegah tetangganya menancapkan kayu pada temboknya. Nah, inilah terkait hak tetangga. Dan hak tetangga itu sangat besar dalam agama Islam. Maka hendaknya seorang Muslim Tidak boleh dia mempersempit dan menyusahkan tetangganya. Baik, itulah yang bisa kita bahas di malam hari ini. Dan tadi saya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bismillah, ila huna. Dengan ini kita selesai dari pembahasan asy-syufa'ah dan juga tentang al-jiwar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.